الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخواتي في الله رحمكم الله، kita lanjutkan tentang manasikul haji wal umrah karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai bentuk pengamalan dari rukun Islam yang kelima, yaitu haji al-baitil haram, berhaji ke baitil haram, yang itu tentunya didasari dengan bimbingan syariat bagaimana untuk seorang muslim melakukan ibadah haji sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Allah SWT yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kata Syekh rahimallahu taala, baina yadayil ihram, yang dilakukan ketika ihram. Demikian pula mencakup baik itu ketika seseorang hendak berhaji atau hendak umrah. Apa yang dia lakukan ketika dia hendak berihram? Yang pertama kata Syekh, yustahabbu liman azima 'ala al-hajji aw al-umrati al-mufradati ay yaghtasila lil-ihram walau kanat haidan aw nufasa. Pertama kali dilakukan oleh seorang yang hendak berihram, baik itu ibadah haji ataupun umrah, kata Syekh, disunnahkan bagi orang yang bertekad untuk berhaji ataupun berumrah secara tersendiri, ya, berhaji, baik itu haji yang dibarengi dengan umrah atau umrah secara tersendiri di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, disukai baginya untuk mandi lil ihram dalam rangka tujuan hendak berihram. Hendak memakai pakaian ihram dan hendak bertalbiyah. Ketika dia hendak memakai pakaian ihram, dia hendak bertalbiyah, hendak memasuki miqat, maka disukai untuk dia terlebih dahulu mandi. Dan hal itu umum baik itu kalangan laki-laki atau perempuan. Sehingga kata Syekh, walau kanat haidan aw nufasa, meskipun mungkin seandainya dia seorang wanita dalam kondisi haid atau kondisi nifas, disukai untuk mandi. Ini disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Karena antum ketahui bahwasanya yang haid atau nifas mandinya kapan? Mandi wajibnya setelah selesai dari haid dan nifas. Tapi bukan berarti sebelum haidnya selesai selama 7 hari dia enggak mandi. Mustahab, disukai. Ya, adapun selesainya baru wajib. Demikian pula yang nifas, bukan berarti keumumannya 40 hari di antara 40 hari tersebut dia tidak mandi, disukai. Demikian pula ketika hendak berhaji ataupun umrah. Misalkan ada seorang perempuan yang dia hendak berhaji atau berumrah dengan mahramnya, dengan suaminya atau dengan walinya, ternyata dalam kondisi haid, maka dia pun dianjurkan untuk mandi meskipun belum selesai dari haidnya atau belum selesai dari nifasnya. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, termasuk atar, من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. Termasuk dari perkara sunnah ketika seseorang hendak berhaji, atau hendak berumrah, hendak berihram, untuk dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Demikian pula Hakim, dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil rahimahumullah ajma'in. Sehingga hal itu dilakukan oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Dengan demikian pula Fatimah bintu Khumais dari kalangan wanita yang melakukan hal itu. Berarti kapan mandinya? Kalau kita nih orang-orang yang jauh, kalau bisa transit di Madinah, mandi di Madinah. Tapi kalau tidak bisa transit langsung, maka mandi sebelum melakukan perjalanan. Setelah itu berpakaian ihram, baru dibungkus dengan pakaian luar, gamis atau koko atau yang lainnya. Yang kedua, yang dilakukan oleh seorang yang hendak berihram, ثُمَّ يَلْبَثُ الرِّجَالُ مَا شَاءَ مِنَ الْأَلْبِسَةِ الَّتِي لَمْ تُفَصَّلْ عَلَى قَدْرِ الْأَعْضَاءِ. Kemudian dari kalangan laki-laki, ketika dia hendak berihram, maka dia memakai pakaian yang tidak menggunakan jahitan, lam tufassal ala qadril a'dha, yang dinamakan oleh para ulama wa huwa al-musammatu 'inda al-fuqaha bighayri makhir, itu pakaian yang tanpa dijahit, pakaian yang tafsil, yaitu pakaian yang tidak dijahit, itu khusus untuk laki-laki, ya. Pakaian yang dia pakai ketika berihram yaitu dari jenis kain yang tidak dijahit, ya, seperti sarung, tidak pakai sarung yang sudah dijahit, tapi dia pakai kain lembaran. Ini bagi kalangan laki-laki. Kemudian fa'il basul izara war ridaa wa nahwihi wa nahwahuma. Sehingga seorang laki-laki dia memakai izar, pakaian bawah yang disarungkan. Dari pakaian yang tanpa dijahit, mungkin masih satu lembar, dia jadikan izar untuk bawah. Demikian pula yang lainnya warida, dia jadikan rida, pakaian yang diselempangkan ke pundaknya. Pakaian atas. Tapi ingat, itu semua tanpa dijahit. Ya, kalau seperti surban umpamanya di selempangkan ke pundak, itu namanya rida. Dan dua-duanya, baik itu pakaian bawah dan pakaian atas, tanpa dijahit. Tadi sudah kita lewati, boleh pakaian bawah, ya, izar dijaga dengan ikat pinggang, tadi supaya tidak melotrok. Dan juga dibolehkan wa na'lain, untuk memakai dua sandal. Ya, boleh untuk memakai dua sandal ketika hendak berihram. Wa huma, dan ingat definisi na'l sandal, kullu ma yulbasu 'ala rijlayn li wiqayatihima mimma la yasturu al-ka'bayn. Yaitu alat sendal ini didefinisikan kalau di Arab, ya. Sendal saja didefinisikan supaya enggak keliru. Yang dinamakan na'al sendal yaitu setiap yang dipakai di kedua kaki untuk menjaga kedua kaki tanpa menutupi mata kaki. Jadi itu definisi na'al sendal. Seluruh apa saja yang dipakai di kaki, fungsinya untuk penjagaan kaki tanpa menutupi mata kaki, maka disebut na'al sandal. Kenapa penting definisi ini? Karena yang menutupi mata kaki disebut apa? Khuf. Ya, bukan disebut na'al. Ya, sehingga ketika antum mau ihram pakai egret umpamanya, ya, atau pakai dragon, ya, selama tidak menutupi mata kaki, tidak disebut sepatu dalam bahasa Arab, tapi disebut sendal. Ya. Meskipun kita pakai sepatu, tapi karena sepatu di kita kan apa? Masih kelihatan mata kakinya. Maka disebut na'al dalam perkataan Arab. Adapun kalau sudah menutupi mata kaki tidak nampak lagi sampai tengah betis atau sampai lutut, itu disebut khuf. Sepatu. Dalam bahasa Arab ya. Ya, sehingga mau pakai swalau, jepir, bakia, ataupun sepatu-sepatu selama tidak menutupi mata kaki, boleh. Itu penjagaan. Terlebih untuk berjalan di padang pasir panas, ya, pasir yang itu injak ya, seperti api, apalagi tengah hari ya, bisa memecahkan tuyip alas apa, kulit-kulit kaki kita. Bahkan antum ketahui bagaimana para ulama dahulu ya, sampai pecah-pecah berdarah dan coplok kuku-kukunya ketika mereka berjalan di padang pasir dalam kondisi panas yang luar biasa ya. Kadang kita saja keluar dari masjid ini, luhur keluar dari masjid, hendak jalan umumnya ke tempat tidur, qadarullah sendal enggak ada. Oke. Sampai jinjit-jinjit jalan juga terasa panas pasirnya. Ya, enggak kuat. Seperti itu, kecuali sudah terbiasa. Yes. Sehingga untuk melihat orang-orang Badui telapak kaki ini tebal-tebal ya, karena biasa pakai sendal. Sehingga nikmat ya, dengan adanya sendal itu nikmat. Banyak yang bersyukur ya, dengan adanya sendal. Yang ketiga yang dilakukan oleh seorang yang dapat ihram, wala yalbasul qalan suwata wal imamata wa nahrahuma mimma yasdur ra'sa mubasharatan hadha lirrajul. Khusus ya, terkhusus untuk laki-laki tidak boleh untuk memakai qalan suwa, peci. Ketika dia dapat ihram tidak boleh memakai peci, tidak boleh pula memakai imamah, sorban. Ya, diikatkan punya kepala atau cuma di payungkan kepala, ini enggak boleh. Ya, pokoknya seluruh mimma yasdur ra'sa mubasharatan, seluruh perkara yang menutup kepala secara langsung itu tidak boleh secara langsung. Ya. Menunjukkan yang tidak langsung boleh atau tidak? Boleh. Ya, sudah kita bahas kemarin. Di antaranya apa? Payung ya, atau mungkin pakaian yang diselendangkan panas ya, bisa menutupi. Karena ini tidak langsung, tapi diambil dari pakaian atas. Payung ataupun kedua telapak tangan dia payungi kepalanya. Payung ataupun yang dibolehkan juga ya, di dalam mobil dari alat-alat untuk berteduh. Ya, ada pun secara langsung memakainya, apalagi pakai helm semuanya, ya, tidak boleh. Pakai stok dari Indonesia, banyak cara nggak ada stok, harus stok. Duduk kue petani itu, duduk kue tukang ngambil teh, nggak boleh. Ya. Sampai pun peci, imamah pun ini perkara yang tidak dibolehkan bagi laki-laki. Sehingga pelontos begitu saja ketika berihram. Wa ammal mar'atu, adapun perempuan berbeda hukumnya. Kalau perempuan kebalikannya, fala tanzilu syai'an min libasiha al-mashrur, Kalau perempuan tidak boleh sedikit pun untuk dia melepaskan pakaiannya yang syar'i, yang disyariatkan. Ya. Perempuan boleh bebas dibuka rambutnya. Ya. Justru perempuan apa? Terus dalam kondisi haji pun dia memakai pakaian syar'i, hijab syar'i yang dianjurkan dalam syariat ini, itu dengan jilbab, pakaian yang menutup seluruh tubuhnya dari mulai kepala. Illa, kecuali kata syekh, dari pakaian syar'i tersebut ada yang dikecualikan ketika berihram bagi perempuan. Annaha la tashuddu ala wajhiha an-niqab wal burqur awil litam awil mindila. Kecuali bagi perempuan tidak boleh untuk memakai sesuatu yang akan menutupi wajahnya, baik itu dari niqab, ya kain yang bisa dijulurkan dari belakang hijabnya, baik, ataupun burqur yaitu sendiri cadar, itu tidak boleh. Ini khusus perempuan. Tapi kalau di luar ihram, perempuan diperintahkan karena definisi jilbab tadi menutupi seluruh tubuhnya dari kepala. Demikian pula wajahnya. Ya, adapun ketika berihram, ketika dia berhaji atau umrah, baru dikecualikan, tidak boleh ditutupi wajahnya. Tanya. Baik dengan cadar ataupun kain yang lainnya, tetapi menutupi wajahnya ini dari bagian kain yang ditutupkan kepalanya. Ketika ada laki-laki asing ditutup, ketika aman dibuka. Ya, hal itu nanti diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Para perempuan karena ketika berhaji atau umrah tidak bercadar atau tidak ada kain yang menutupi wajahnya, maka ditutupinya dengan kain yang menutupi kepalanya. Ya. Tapi ketika enggak ada laki-laki dibuka lagi. Seperti itu. Dan insyaallah katanya banyak sekarang yang jualan ya, untuk pakaian perempuan ini banyak dijual di Madinah ya, sebelum antum masuk ke Miqat. Tanya. Ataupun sampai pun tadi untuk pakaian laki-laki. Demikian pula litam. Perempuan tidak boleh pakai apa? Tergos. Oh, tergos. Oh, apa sih di sini? Topeng. Ya. Enggak pakai cadar tapi pakai yang kayak maling gitu. Litam. Ya, kayak ninja. Itu pun enggak boleh ketika berihram perempuan. Beda hukumnya ketika tidak berihram. Awil mindil atau pakai sapu tangan yang diikatkan ke sini untuk menutup wajahnya, ya boleh juga. Ya, tapi cara menutupnya tadi ingat dengan kerudungnya yang tidak menutupi wajahnya. Sebagiannya ditutupkan itu pun tadi ketika ada laki-laki asing. Tapi kalau aman dibuka ya, tidak boleh untuk ditutupi. Ya, kalau aman dari pandangan laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka harus dibuka. Demikian pula yang dikecualikan dari perempuan wala talbasul qafazin, tidak boleh pula untuk memakai sarung tangan atau dari kain-kain yang akan menutupi tangannya. Ini pengecualian ketika ihram, menunjukkan ketika tidak ihram ditutupi wajah dan telapak tangannya. Tanya. Karena pengecualian tersebut hanya ketika ihram saja. Di seluruh kain, baik itu kaos tangan ataupun yang lainnya yang menutupi kedua telapak tangannya itu tidak boleh dipakai. Tapi dia dibungkus dengan baju yang dipakai, disembunyikan kedua tangannya ini. Dia kecuali aman dari pandangan laki-laki asing, maka boleh terlihat kedua telapak tangannya. Dan pengecualian ini pun sama, yaitu ketika sholat. Ketika sholat pun tidak boleh kain untuk menutupi wajahnya dan telapak tangannya bagi perempuan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang permasalahan tadi, baik laki-laki ataupun perempuan. La yalbasul muhrimu al-qamisa wal imamata wal burnusa wal sarawina wal thuban masahu warthun wal ja'farun wal ja'faran wal al-khufain illa alla yajida da'ain fayalbasul khufain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang yang muhrim, yang muhrim ya, bukan yang mahram, karena kebalik saja kalau kita, yang muhrim adalah orang yang berihram, tapi mahram adalah orang yang dianggap sebagai mahram, haram, tayyib. Bagi orang-orang yang haram dinikahi itu mahram. Jadi jangan terbalik. Yang sedang melakukan ihram disebut muhrim, orang yang haram dinikahi itu disebut mahram. Karena kita terbalik, disebutnya muhrim. Ya, ketika ada perempuan asing katanya, kamu bukan muhrim saya, bukan mahram, itu bukan harim. Orang yang berihram yang muhrim tidak boleh memakai khamis, jubah. Ya. Komis itu bukan gamis, tapi apa? Kalau Indonesianya jubah. Tapi kalau Arab jubah lain lagi. Ya. Komis adalah pakaian yang dipakai satu kali memasukkan, itu namanya komis. Satu kali masukannya ke leher. Kemudian pula tidak boleh memakai imamah, surban yang dikaitkan di kepala ataupun cuma di terungkupkan di kepala. Wala burnusa, dan tidak boleh pula memakai jenis ya, yang menutupi kepala, peci ataupun yang lain, itu disebut burnus. Kupluk ataupun yang lain, itu tidak boleh. Wala sarawina, dan tidak boleh pula memakai sirwal. Ya, tidak boleh memakai sirwal. Wala thauban masahu wardun wala za'faran, dan tidak boleh pula memakai pakaian yang dicelup dengan warud ataupun za'faran, yang keumumannya berwarna kuning. Tanya. Tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan pohon warud atau waras, demikian pula pohon za'faran, keumumannya tadi berwarna kuning. Tanya. Menunjukkan pakaian yang lain boleh bagi laki-laki, tetapi yang utama lah putih. Bukan berarti selain putih enggak boleh bagi laki-laki, boleh. Cuman yang putih pakaian yang disukai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya di masa hidup, demikian pula untuk mayitnya. Dan tidak boleh pula memakai khuf yang dipakai di kaki menutupi mata kaki, itu enggak boleh. Illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak mendapati sandal, maka boleh untuk dia memakai khuf. Kedua, sepatu yang menutupi mata kaki baru boleh kalau tidak ada sandal. Insyaallah sandal banyak. Sehingga zahir menunjukkan bolehnya memakai khuf perkara yang menutupi mata kaki itu kalau tidak didapati sendal, ya itu boleh. Meskipun di sana ada pendapat Imam Ahmad, kalau kita enggak dapat sendal, ada khuf yang menutupi mata kaki dipakai, tapi apa, dipotong sampai kelihatan mata kakinya. Itu hanya pendapat saya dari madzhab Imam Ahmad. Tapi zahir menunjukkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh memakai khuf dengan catatan memang tidak ada sendal. Wa qala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tantaqibul mar'atu atau la tantaqibil mar'atu al muhrimatu wa la talbasil mufazin. Wanita yang berihram tidak boleh untuk berniqab, menutupi wajahnya. Demikian pula tidak boleh untuk memakai sarung tangan ataupun kain-kain yang menutupi tangannya, telapak tangannya. Ya, hadis yang pertama tadi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula Imam Abu Dawud. Meskipun hadis yang kedua ini hadis Ibnu Umar diperselisihkan ya, tentang kemarfuannya. Ya. Kalau Imam Daruqutni berpendapat hadis Ibnu Umar ini hadis yang kedua tentang wanita dianggap mauquf sampai Ibnu Umar. Wallahu taala alam bisawab. Qala rahimahullah taala wa yajuzu lil mar'ati an tastura wajhaha bi syai'in kal khimar awil jilbab talqihi ala rasiha, dan boleh bagi wanita untuk menutupi wajahnya dari sesuatu seperti dengan khimar, kerudung kecilnya, awil jilbab atau dengan jilbabnya yang dia pakai ya, ketika ada laki-laki asing maka di tutupkan ke wajahnya sehingga tidak bersifat paten. Seluruh penutup wajah yang tidak paten boleh itu diambil dari kain kerudungnya, yang mana jilbabnya ini talqihi ala ra'siha, yang dia kenakan di kepalanya, kemudian wa tusaddiduhu ala wajhiha, dia uraikan ke wajahnya, dipakai di kepala, kemudian ketika butuh untuk menutupi wajahnya karena mungkin banyak laki-laki maka dia tutupkan ke wajahnya. Wa in kana yamussul wajha ala sahih, meskipun jilbab yang dia kenakan tersebut melewati wajahnya maka boleh ya, karena sifatnya tidak paten. Hal itu dibolehkan. Walakinnaha la tashuddu 'alayha. Ya, akan tetapi tidak boleh pakaian tersebut memang diikatkan secara tersendiri. Itu tadi merupakan bagian dari kerudungnya. Ya, bagian dari jilbabnya. Bukan diikatkan secara tersendiri. Kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya. Kalau diambil dari jilbabnya maka boleh. Yang keempat kata syekh, yang dilakukan oleh seorang yang ihram walahu ayyal misal ihram qabla an yaqad walau fi baitihi, bagi seorang yang hendak berihram baik itu kalangan laki-laki ataupun wanita, untuk dia memakai pakaian ihramnya. Ya, kalau laki-laki tadi dari jenis yang telah disebutkan, kalau wanita tetap berpakaian syar'i, berpakaian yang dianjurkan oleh syariat kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya, tidak ada pakaian wanita harus putih. Tetapi kembali kepada asal pakaian wanita yang jauh dari fitnah. Yang kata ulama yaitu hitam. Itu yang paling jauh dari fitnah. Ya, tidak melambai-lambai laki-laki umpamanya. Ya, atau memakai pakaian yang bercorak, yang mencolok sehingga menjadi perhatian laki-laki, tidak. Tapi yang paling aman dari fitnah itu khusus untuk perempuan. Maka bagi orang yang berihram, bagi itu laki-laki dan perempuan, dia memakai pakaian ihramnya sebelum sampai miqat. Ya, sebelum sampai ke miqat. Yang akan diterangkan nanti miqat-miqat ini mana? Tempat-tempat sebagai batasan. Tanya. Batasan untuk dia memasuki area mulai bertalbiyah, ya, mulai memakai pakaian ihram, disebut miqat, tempat-tempat yang dimulai dari sana untuk dia bertalbiyah, meniatkan untuk berhaji ataupun umrah. Walau fi baitihi, ya meskipun dia pakai di rumahnya pakaian tersebut. Kalau khawatir tidak bisa nanti pakai di perbatasan, di miqatnya, maka boleh dipakai di rumahnya. Kama fa'alahu Rasulullah SAW wa ashabuhu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka pakaian ihram dikenakan apa sebelum sampai miqat. Ya, karena ketika sampai miqat dia sudah siap dengan pakaian ihramnya dan siap untuk bertalbiyah, meniatkan haji atau umrah. Wa fi hadha, maka dalam permasalahan ini taysirun 'alal ladzina yahujjuna bit-ta'irah, sebagai kemudahan bagi orang-orang yang berhaji dengan menggunakan pesawat. Ya, yang berhaji dengan menggunakan pesawat dari luar Saudi termasuk kita Indonesia, wala yumkinuhum labsul ihrami indal miqat, dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk memakai pakaian ihram ketika sampai miqat, enggak mungkin. Kenapa? Karena pesawat tersebut sudah sampai miqat di bawahnya ini. Baik, sehingga terkadang ada aba-aba hendak melewati miqat. Pilot sudah ngasih tahu bahwasanya di bawah ini hendak melewati miqat. Kemudian diumumkan ke penumpang bahwasanya pesawat sekian menit lagi akan melewati miqat. Sesuai dengan Indonesia, dari mana lewatnya? Tanya. Tinggal dilihat nanti dari miqat, maka ini ya tempat-tempat yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mulai bertalbiyah. Fa yajuzu lahum ay yas'udu at-ta'irata fi libas al-ihram, sehingga orang-orang yang kesulitan untuk memakai pakaian ihram ketika sampai miqat, boleh bagi mereka untuk naik pesawat dalam kondisi memakai pakaian ihram. Ya. Tetapi tentunya dengan dibungkus dengan pakaian lain, sehingga ketika ada aba-aba perhatian sampai miqat, dia lepas pakaian luarnya, sehingga di dalam sudah siap. Ya, kecuali antum mau pakaian ihram, enggak apa-apa. Naik pakaian ihram langsung juga enggak apa-apa. Ya, cuman kalau antum mau dibungkus dengan pakaian luar juga enggak apa-apa. Tinggal nanti dibuka, dilepas pakaian luarnya. Tanya. Walakinnahum la yuhrimuna illa qabla al-miqat. Akan tetapi mereka tidak berihram kecuali sebelum miqat, biasir sedikit sebelum miqat baru boleh untuk melepaskan atau menanggalkan pakaian luarnya. Hatta la yafutuhum al-miqat wa hum ghairu mahrumin atau ghairu muhrimin, ya, supaya tidak luput bagi mereka mihram miqat tanpa mereka berihram. Sehingga tadi diperlukan adanya aba-aba dari pilot ataupun yang bertugas untuk mengamati daerah jalur miqat, ya, supaya tidak masuk miqat belum berihram. Tetapi kalau memungkinkan di pesawat pakai ihram, bisa boleh pakai di pesawat. Ya, cuma kan ruangannya ya, sempit atau mungkin nanti berdesakan di toiletnya. Ya, sehingga pakai sebelum naik pesawat. Ya. Kecuali apa? Kecuali kita atau pesawat kita tidak melewati jalur miqat. Maka boleh nanti ya, pakai ihramnya ya sebelum sampai ke miqat. Mungkin ketika transit dulu di Madinah, ya, dia mandi di sana di Madinah, setelah mandi baru berpakaian ihram. Kemudian setelah itu baru berjalan ya, mencari miqatnya sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan, yang akan disebutkan nanti setelah pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.